ada kita mau tahu tentang kesetuhan tauhid yang tak pernah rapuh di bawah kaki-kaki tubuh Amalek. Rancangan jiwa yang memerintah surga dan menjumpin neraka dengan logika buta. Tahun-tahun berlalu dalam setiap pertanyaan yang harus dijawab. Siapa sesungguhnya yang patriot, nasionalis dan peduli bangsa? Karena hanya ada satu Musa dan satu Isa untuk satu Firaun, satu Samiri, satu Yudas, satu Herodes dan satu Pontius Pilatus. Dan hari ini ratusan Yudas, Samiri dan Firaun berkeliaran menjual aset bangsa yang dilindungi konstitusi. Bekerja sama dengan jutaan Amalek, menada penjara asing bagi domba-domba umat yang tercerai-berai. Bukan hanya salah Firaun. Bukan hanya salah Firaun. Bukan hanya salah Firaun. Bukan hanya salah Firaun. Ketika jiwa keterpurukan bagai meluncur ke dalam jurang, menjadi nyanyian duka berlabel pejuang. Yang parau liriknya jadi mantra-mantra yang kehilangan tua, yang memperlakukan muslim yang taat dan tak mau sekere kepada kejahilan itu. Begajul yang menghamili gadis kencur tetangganya, menjadi pengedar obat bius lalu mengkritik dunia. Berharap menjadi benar di balik segala keterbatasan, lalu berharap hak dan batil ada di tempat yang sama. Menyombongkan diri di hadapan Allah Ta'ala, itukah patriot sejati? Berargumentasi mengelilingi jalan sambil mengoleksi barisan nama calon yang akan dicabuli berikutnya. Seperti para koboi berlabel perubahan yang hanya mampu menangis sesegukan mencium bendera dan membelalak di atas panggung dengan pakaian brilian, lalu menikam prahara cinta dengan lukisan perjuangan di antara kebodohan Firaun dan kulit kepura-puraan yang lucu di sekolah alma mater. Menganalisa perubahan hanya dari mitos, retorika perubahan dan jari muka adopsi dalam kesalahpahaman ilmu juga salah kaprah integritas. Suatu ketika tunanetra yang berjalan di gelap malam dapat selamat dengan segenggam rizki bersama Allah Ta'ala. Bukan hanya salah.